Oh Tuhan, berikanlah aku kekuatan menempuhi dugaanmu. Aku percaya ada hikmahnya di setiap dugaan yang ku terima. Andainya hatiku bersuara, pastinya dia akan berkata, cukuplah sayang, aku tidak berdaya mengharungi segala sengsara. Oh Tuhan, berikanlah aku kekuatan menempuhi dugaanmu. Aku percaya ada hikmahnya di setiap dugaan yang ku terima.